alam gaib. Ada akibat terburuk yang paling kita khawatirkan timbulnya pada masyarakat Islam yang masih lemah sekali keyakinannya pada Allah untuk meminta pertolongan pada jin dan setan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Membuat mereka kaya dengan cara-cara keji dan haram, berteman akrab dengan jin-jin melalui perjanjian terlaknat tertentu, dan sehingga mereka jatuh ke lembah syirik yang nyata dan mempertuhankan setan yang berkedok jin kafir itu. Memang, mengimani alam gaib adalah salah satu ciri pertama orang yang takwa menurut Al-Quran. Namun bukan berarti kita dibolehkan begitu saja tanpa syarat berteman akrab dan meminta pertolongan pada makhluk gaib selain Allah. Apalagi sampai menghilangkan kebesaran Allah dari dalam hati kita dan mengagungkan jin-jin kafir yang merupakan makhluk Allah yang hina. Untuk menjawab fenomena inilah, terasa penting sekali bagi kita mengajak untuk mengkaji dan meninjau keberadaan jin dalam diskursus Al-Quran dan Sunnah. Mengenal jin, iblis, setan melalui Al-Quran dan Sunnah, sebenarnya apa yang disebut dalam masyarakat Indonesia dengan istilah hantu, beku ganjang, kuntilanak dalam istilah kesumatraan, memedit, Nyiroro Kidul di Laut Kidul, Ratu Pantai Selatan di Parang Tritis di Yogyakarta, Kendruwo, Sundel Bolong, dan apapun nama dan istilah lain yang dipakai manusia tentang makhluk halus dalam Al-Quran dan hadis, seluruhnya disebut dengan setan atau jin. Jadi, nama-nama dan sebutan yang bermacam-macam itu adalah jelmaan dari setan atau jin, bukan berdiri sendiri dengan wujud makhluk dan bentuk yang mandiri yang berbeda dan terpisah. Menurut Al-Quran, seluruh jin sama-sama mendapat beban untuk mengemban dan melaksanakan titah atau perintah Allah persis sama seperti manusia, dan di antara mereka ada yang baik, yaitu Islam, dan ada yang jahat. Jin yang jahat ini digolongkan atau disebut dengan setan dedengkot, atau sesepuh mereka adalah iblis. Jadi iblis adalah nenek moyang jin, sedangkan jin ada yang jahat dengan nama barunya setan, dan ada yang baik yaitu jin Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah telah disebutkan tentang ciri-ciri setan atau jin ini, yaitu pertama, mereka tercipta dari api dan memiliki umur yang cukup panjang. Jika manusia tercipta dari setetes mani, maka setan dan jin tercipta dari api yang sangat panas atau nyala api. Quran Surat 15 ayat 27 dan Quran Surat 55 ayat 15. Kedua, mampu merubah bentuk dan menempuh jarak jauh dengan cepat. Ini adalah satu kekuatan dan ilmu yang diberikan Allah pada jin atau setan. Jin-jin yang kafir maupun yang Islam seluruhnya mampu merubah dirinya ke dalam bentuk wujud yang lain yang mereka inginkan, tapi semuanya bisa berlangsung dengan izin Allah. Dalam berbagai hadis disebutkan, terkadang mereka bisa berbentuk anak kambing, setan yang menyelip di sela-sela orang yang renggang syaf salatnya, berbentuk ular, manusia yang berjubah hitam atau putih maupun berwajah sama persis seperti orang tua kita, tepatnya ketika nyawa dan ruh hendak pergi menghadapnya. Demikian juga jin-jin yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang mampu mengangkat singgasananya ke suatu tempat yang jauh dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, misi setan atau jin kafir adalah menyesatkan manusia agar mereka menjadi penghuni neraka. Dalam Al-Quran disebutkan iblis berkata, "Ya Allah, dengan sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku pasti menjadikan mereka, manusia, memandang baik perbuatan keji di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Quran Surat 15 ayat 40. Cara setan atau anak cucu iblis menyesatkan manusia, banyak sekali bisa menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, sehingga memaksa hati mereka untuk berbuat jahat. Quran Surat 2 ayat 268, menimbulkan angan-angan muluk sehingga manusia menjadi malas bekerja, berusaha dan suka merusak alam, serta menciptakan permusuhan dan berdusta atas nama Allah dan lain-lain. Sementara macam-macam jin dan setan, sesudah menganalisis Al-Quran dan Sunnah dan menghimpun pendapat beberapa ulama, maka dapat disimpulkan bahwa jin juga terbagi menjadi dua macam, yaitu jin Islam dan jin kafir. Dalam Al-Quran Sunnah Jin dijelaskan bahwa di antara jin itu ada yang tak dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Itulah yang disebut dengan setan dengan firman-Nya. Dan sesungguhnya di antara kami bangsa jin ada yang taat dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun yang menyimpang dari kebenaran, mereka akan menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Surat Al-Jin ayat 14 sampai dengan 15. Adapun setan menurut ahli hadis dari kalangan tabi'in seperti Abu Qatadah dan Hasan Basri terbagi lagi menjadi dua kolong, yaitu setan dari bangsa jin dan manusia. Menurut mereka, di antara jin dan manusia itu ada yang menjadi setan-setan yang jahat dan suka mengajak orang lain menjadi jahat. Perkataan ini diperkuat dengan dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Abu Dzar sebagai berikut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Abu Dzar, apakah kamu telah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan yang berasal dari jin dan manusia?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, benar-benar ada." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dipertegas lagi dengan ayat, "Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuh mereka, yaitu setan-setan dari golongan jin dan manusia." Quran surat 6 ayat 112. Dengan demikian tuntaslah kajian bahwa setan terbagi atas dua, ada yang berbentuk jin dan ada yang berbentuk manusia, yakni manusia yang telah dikuasai setan bangsa jin dan hawa nafsunya, sehingga sifat-sifatnya sama persis dengan sifat-sifat setan yang senantiasa menyesatkan dan menyuruh manusia untuk melakukan segala tindak kejahatan. Itulah yang disebut sebagai setan berbangsa manusia. Berteman dan menjalin persahabatan dengan jin, setelah kita mampu mengenal, mendeteksi jin, setan dan iblis melalui Al-Quran dan Sunnah di atas, maka kita bisa yakin dan ulama pun sepakat bahwa kalau berteman dengan jin, kafir atau setan, tentu saja tidak boleh atau haram. Namun pertanyaannya, apakah kita boleh berteman dengan jin Islam? Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu pertama, boleh dengan syarat seseorang itu tidak boleh menjadi budak jin Islam itu, tidak boleh memenuhi perjanjian dengan persyaratan yang melanggar syariat, dan tidak boleh mengikuti perintahnya jika suatu saat ia memerintahkan kejahatan. Kedua, tidak boleh. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumentasi, yakni alam jin dan alam manusia berbeda, sehingga manusia pada dasarnya tidak punya keterkaitan dengan jin, tidak dapat memastikan atau mengetahui secara pasti bahwa jin yang ia hadapi adalah benar-benar jin Islam yang taat. Kapan ia masuk Islam dan kapan ia kafir, seluruhnya sulit untuk diketahui manusia. Jin Islam adalah turunan iblis yang tidak dapat dipastikan baik selamanya sama dengan manusia, terkadang baik dan kemudian bisa berubah menjadi jahat, padahal kondisi ini sulit diketahui karena sulitnya menembus alam mereka terus-menerus. Memudahkan munculnya kesyirikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajari sahabat agar yakin pada Allah dan berwasilah pada kekuatan amal soleh mereka dalam menyelesaikan masalah sehingga mereka terhindar jauh dari kesyirikan, dan beliau tidak pernah mengajari sahabat agar selalu minta tolong pada anggota jin meskipun dalam perang seperti perang Badar. Tetapi berkat keyakinan mereka pada Allah yang Maha Tinggi, maka Allah menurunkan bala bantuan dari kalangan malaikat-Nya. Orang yang sudah sering minta tolong pada jin dan jin itu memenuhi segala keinginannya, sehingga pada akhirnya keyakinan gaibnya selalu tertuju pada jin itu, tidak lagi pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak dibolehkan. Manusia lebih tinggi derajat rohaninya atau kedekatannya kepada Allah dan lebih mulia kedudukannya dengan jin Islam yang taat sekalipun. Sebagian besar ulama mengatakan, sebaik-baik jin Islam adalah serendah-rendah derajat orang yang beriman. Oleh karena itu tidak wajar jika manusia yang mampu lebih dekat kepada Allah minta pertolongan kepada bangsa jin yang lebih rendah dari mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memakai kekuatan jin untuk menghadapi perang melawan kafir Quraisy. Tetapi beliau diberikan Allah malaikat yang datang dengan cuma-cuma dan dengan perintahnya, dan beliau tidak pernah menyuruh para sahabat untuk berteman akrab dengan mereka. Adapun kami memilih pendapat yang lebih berhati-hati dan sangat menekankan pada setiap umat Islam, terutama yang masih awam, untuk tidak bersahabat dengan jin meskipun ia Islam, karena risikonya lebih besar daripada manfaatnya, apalagi jika jin Islam itu suatu saat keluar dari Islam atau menjadi kafir dan mengganggunya pada saat sakaratul maut atau detik-detik kematiannya. Na'udzubillah. Semoga ini bisa dipahami bersama tim Cimat.